ada yang kaya raya. Memang sungguh senangnya bila bertabur harta. Semua hal-hal yang sulit berubah jadi mudah. Ayah ibu selalu berpesan kepadaku, kejar cita-citamu walau ke negeri Cina. Jangan pernah menyerah sampai kau kaya raya. Buang kata gak bisa, berjuanglah terus.